بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ini adalah majelis yang ke-24 dari majelis Ramadan dan kita masih membahas tentang masalah zakatul mal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih khusus tentang zakatut tijarah atau urud at-tijarah. Zakat perniagaan dikarenakan perhitungannya ada perkara yang perlu akan dirinci. Yang dimaksud dengan urud at-tijarah ialah kullu ma a'addahu litakassubi wat-tijarah. Segala sesuatu yang dia persiapkan untuk usaha dan niaga. Baik berupa properti, hewan, makanan, minuman, otomotif. Dan yang lain-lainnya. Dari perkara-perkara yang dipersiapkan untuk usaha dan niaga. Ada lagi yang memberikan definisi ma yu'addu lil bai'i wasyra' bi qasdi ribh. Segala sesuatu yang dipersiapkan untuk jual dan beli dengan tujuan mencari keuntungan. Kata-kata ini penting, lafaz bi qasdi ribh dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Menandakan memang untuk jual beli. Maka kalau ada seseorang yang membeli sesuatu, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, kemudian dia jual kembali dikarenakan sebuah hajat, maka tidak ada padanya zakat tijarah. Seperti ada seseorang yang membeli sebidang tanah. Tanah itu enggak ada zakatnya. Sebidang tanah, misalkan 10 kali 10, 100 meter persegi, dia beli. Beberapa waktu mendatang, dia perlu duit, dia perlu uang. Tidak ada yang bisa dia jual kecuali tanah tadi. Maka dia menjual tanah itu dikarenakan hajatnya. Ini tidak ada zakat padanya. Adapun kalau tujuannya untuk mencari keuntungan, dia menjual beli tanah, jual beli mobil, jual beli rumah, jual beli apapun yang dia persiapkan untuk jual beli untuk mencari keuntungan, itulah yang namanya urud at-tijarah. Ketentuannya adalah tiga perkara. Yang pertama ialah nisab. Yang kedua adalah haul. Yang ketiga ialah alla takunul urudu mimma yajibu az-zakata fihi asla. Barang-barang yang diperniagakan itu bukan barang-barang yang memang sudah terkena kewajiban zakat. Kayak emas, perak, hewan-hewan ternak, unta, sapi, kambing. Yang ini perhitungannya yang dibahas kemarin. Perhitungan emas, perak, perhitungan unta, sapi, kambing, perhitungan kurma, zabib, perhitungan bur, syair. Tidak dihitung untuk tijarah. Dikecualikan kemarin hewan ternak yang bukan sa'imah, hewan ternak yang mu'lafah, yang dipersiapkan makanannya oleh sang pemilik, maka enggak ada zakatnya. Dikecualikan kalau itu dia jual beli hewan, ya, dijual beli hewan, maka terkena tijarah. Sehingga zakat tijarah itu umum meliputi apa saja yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan dengan ketentuan tadi. Taib. Terkait dengan zakat tijarah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Hampir semua ulama kita, jamahirul ulama salafan wa khalafan, mengatakan ada padanya zakat tijarah. Bahkan dinukil ijma ulama dalam masalah ini. Dinukil ijma ulama dalam masalah ini. Seperti dinukil Ibn Munzir, Abu Ubaid, dan sejumlah ulama yang lainnya menukil ijma tentang adanya zakat tijarah. Pendapat yang mengatakan tidak ada batasnya zakat ialah Al-Zahiriyah. Pendapat Al-Zahiriyah, pendapatnya Ibn Hazm. Kemudian diikuti oleh Asy-Syaukani, Syekh Hasan Khan, di zaman sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah. Tayyib, dan yang diamalkan di zaman sekarang ini pendapat jumhur ulama. Ada yang namanya zakat tijarah. Dibawakan oleh mereka ayat wa hadis dan beberapa asar salaf. Maka kita dalam pengamalannya, dalam prakteknya, di zaman sekarang ini mengikuti pendapat jamahirul ulama. Tayyib. Apa saja yang dihitung dalam zakat tijarah? Ini yang penting diperhatikan oleh mereka-mereka yang masuk dalam dunia ini. Yang dihitung adalah ra'sul mal. Yang pertama adalah ra'sul mal. Modal usahanya. Kemudian yang kedua al-arbah. Keuntungan-keuntungan yang dia dapatkan. Yang ketiga adalah al-mudakharat. Barang-barang yang masih dia simpan, yang siap jual. Yang berikutnya ialah waqimatul bada'i', nominal daripada barang-barang yang dia edarkan. Yang sudah beredar itu berapa nominalnya? Barang-barang yang masih dia simpan yang siap jual juga dinominalkan. Itu semuanya dihitung. Yang berikutnya lagi ialah ad-duyun al-marjuwatul ada. Piutang-piutang yang diharapkan bisa dibayar. Piutang-piutang jalan. Bukan piutang-piutang macet. Ini yang dihitung. Adapun dia punya peralatan-peralatan, dia punya kendaraan, dia punya bangunan yang terkait dengan usaha tadi, dia punya rak, dia punya etalase, dia punya kursi, dia punya meja. Ini enggak masuk dalam perhitungan zakat tijarah. Baik, maka itu semua dihitung, dikumpulkan jadi satu. Kalau mencapai nisab dan satu haul, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Dikeluarkan 2,5%-nya. Pembahasan yang lain adalah perhitungan nominalnya menggunakan harga kulaan atau ke harga saat itu. Jawabannya adalah pendapat jumhur fuqaha. Yang dia hitung adalah harga saat itu. Ya, bihasabi si'riha waqta ikhrajiz zakah la bihasabi si'ri syira'iha. Terhitung harga jual atau harga nominal waktu dia mengeluarkan zakat, bukan harga ketika beli. Apakah harga saat itu sama dengan harga yang dia beli kemarin, ataukah harga saat itu lebih kecil atau lebih besar? Yang dianggap ialah ketika dikeluarkan zakat nominalnya saat itu. Itu semua dihitung. Pembahasan berikutnya terkait dengan nisab. Urut ijarah ini menggunakan nisab apa? Apakah menggunakan nisabnya emas ataukah menggunakan nisabnya perak? Yang masyhur di kalangan para ulama di zaman sekarang ini menggunakan nisabnya emas. Sehingga hitungannya sebagaimana emas 85 atau 87 gram emas 24 karat sekitar 50-an juta. Maka kalau dari mulai modal yang Anda punya, kemudian uang-uang yang terkumpul hasil perdagangan, kemudian barang-barang yang siap jual, kemudian barang yang sudah beredar, kemudian piutang-piutang yang berjalan tadi dikumpulkan semuanya sudah melampaui 50 juta, maka dihitung haulnya. Begitu satu haul, maka di akhir haul tadi ketika mencapai nisab terlebih, dikeluarkan 2,5% dari keseluruhan yang ada. Bukan dari 50 jutanya, tapi 2,5% dari semua yang dia yang ada pada dirinya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya ialah apa yang dia keluarkan nominalnya ataukah barang dagangannya. Jumhur ulama berpendapat untuk zakat tijarah ini yang dikeluarkan ialah al-qimah. Ikhraju qimatiha, dia mengeluarkan nominalnya menggunakan uang. Bukan mengeluarkan barang dagangannya, dari barang dagangannya. Alasannya yang namanya nisab itu muktabar dengan nominal. Sementara pendapat yang lain, pendapatnya Abu Hanifah dan pendapat salah satu pendapatnya Syafi'i, berpendapat disuruh milih, bisa menggunakan nominal, bisa menggunakan barang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan perincian tergantung kemaslahatan yang ada. Kalau kemaslahatannya itu menggunakan nominal, menggunakan uang, maka menggunakan uang. Tapi kalau maslahatnya itu menggunakan barang, maka dikeluarkan dalam bentuk barang. Pembahasan yang lain adalah apakah perhitungan zakat tijarah itu dikurangi hutang-hutang dia? Dia menghitung semua dari modalnya, dari poin-poin yang disebutkan tadi. Tapi dia memiliki hutang-hutang. Apakah dipotong hutang dahulu? Ataukah tidak? Sebagian pendapat menyatakan dipotong hutang. Sisanya baru dihitung apakah masih nisab ataukah tidak. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam fatwa Nur al-Darb berpendapat hutang tidak dipotong. Sehingga dia mengeluarkan zakatnya tadi terkait dengan zakat malnya, adapun hutang-hutang dia kepada orang lain, pembahasan yang lainnya lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada dia untuk membayarnya. Ada pula yang memperinci terkait dengan hutangnya, itu hutang apa? Kalau itu hutang terkait dengan perputaran niaganya, dia kulaan, dia jual, dia kulaan, dia jual, dia kulaan hutang dulu, kemudian dia jual lagi ada piutang. Kalau terkait dengan ini semuanya, maka hutangnya dihitung. Bayar dulu terkait dengan hutang-hutang dia, sisanya dihitung, nisab dan haulnya. Tapi kalau hutang dia terkait dengan perkara yang lain, enggak ada sama tautnya dengan perniagaan dia, babnya lain, hajatnya lain, maka enggak dihitung. Tidak dikurangi dengan hutang tadi. Dia keluarkan zakat malnya sebagai tijarah, hutang yang lain itu babnya beda. Dia bayar tersendiri, semoga Allah memberi kemudahan kepada dia untuk membayarnya. Nah, sebagai contoh praktek terkait dengan pembahasan kali ini, misal ada seseorang yang usaha konveksi, dia jual beli konveksi tajuba atau apa. Yang dihitung adalah modalnya, berapa modal yang dia siapkan. Kemudian yang dihitung lagi, ini kalau masih ada modal, yang dihitung lagi adalah uang yang masuk. Kemudian yang dihitung adalah jubah-jubah atau pakaian-pakaian yang siap, yang ada, yang standby, yang siap dia jual. Kalau kemudian dia jahit sendiri, maka kain-kain, bahan-bahan kain yang dipakai untuk membuat pakaian itu dihitung. Kemudian yang dihitung lagi adalah jubah-jubah atau pakaian yang sudah beredar di tengah masyarakat. Nah, di agennya atau di wakilnya atau di toko-toko atau yang lainnya, itu juga dihitung. Kemudian piutang-piutang yang berjalan yang ada pada orang lain itu dihitung. Dihitung semuanya. Adapun toko, dia punya toko walaupun sekian lantai untuk jualan tadi, bangunannya enggak dihitung. Dia memiliki mobil-mobil yang untuk antar-antar itu enggak dihitung. Dia memiliki berbagai macam peralatan jahit itu enggak dihitung. Dia memiliki semacam rak-rak atau etalase-etalase atau apa-apa yang terkait dengan itu enggak dihitung. Itu enggak dihitung. Semoga dipahami dengan baik. Ada orang yang misalkan jualan gorengan. Nah, omsetnya besar misalkan itu gorengannya. Yang dia hitung adalah tepungnya. Tepung-tepung yang dia beli untuk persiapkan gorengan. Minyak-minyak goreng, kemudian gorengan yang sudah standby, gorengan yang dia edarkan, piutang-piutang yang ada, modal yang dia miliki, itu dihitung. Dan gerobak-gerobaknya itu enggak dihitung. Sortil wajan enggak dihitung. Itu peralatan enggak dihitung. Ini semoga dipahami dengan baik. Dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan pada kita semuanya terkait dengan usaha kita masing-masing, terutama di masa COVID ini. Di masa pandemi, usaha silakan, tetapi tetap dengan aturan dan himbauan pemerintah. Jangan karena semata-mata ekonomi kita menerjang larangan pemerintah atau membahayakan diri atau membahayakan orang lain. Keselamatan bersama dikedepankan daripada ekonomi semata. Semoga diberi solusi untuk usaha lain yang lebih aman dari yang dikhawatirkan membahayakan. Dan semoga Allah langsung memberikan kemudahan bagi semua untuk bisa bersabar dan bisa berusaha sekuat tenaga, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini sehingga perekonomian yang ada normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Sementara ini semoga dipahami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.